juga benar apabila ditinjau dari sisi yang benar. Dan seseorang mengatakan Al-Quran sebagian muhkam dan sebagian yang mutasyabih juga benar. Masing-masing dibangun di atas dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim. Apa maksud dari kaidah ini? Kata beliau, waqad wasafahu Allah taala bi kulli wahidatin min hadhihi al-awsaf ath-thalath. Bahwa Allah Azza wa Jalla menyifati Al-Qur'an Karim dengan masing-masing dari tiga sifat ini. Tinggal makna yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jal berbeda antara satu istilah dengan istilah yang lain. Fawasafahu bi annahu muhkam fi iddati ayat. Allah Azza wa Jal menyifati Al-Quranul Karim sebagai Al-Quran atau kitab yang muhkam, itu disebutkan dalam beberapa firman Allah. Di antaranya dalam surah Hud ayat yang ke-1. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir." Bahwa Al-Qur'an Karim itu uhkimat ayatuhu. Ayat-ayatnya muhkam. Kemudian diterangkan secara rinci dari sisi Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Al-Khabir yang maha hikmah dan maha mengetahui terhadap hamba-hambanya dan apa yang mereka amalkan. Maka Allah Azza wa Jal menyebutkan seluruh ayat-ayatnya adalah ayat-ayat yang muhkam. Nah, apa makna muhkam di dalam ayat ini? Muhkam yang dimaksud di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan kesempurnaannya. Kesempurnaan. Lafaz-lafaznya yang sempurna, yang fasih. Demikian pula makna yang terkandung di dalamnya sempurna. Karena di dalamnya terdapat kebenaran. Tidak ada kekeliruan di dalamnya. Tidak ada kedustaan di dalamnya. Tidak ada kebatilan di dalamnya. Seluruhnya adalah kebenaran. Dan petunjuk. Bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna muhkam. Apabila kita melihat bangunan yang kokoh, kita mengatakan hadza binaun muhkam. Ini bangunan yang muhkam, yang betul-betul sempurna metode pembangunannya. Maka dari sisi ini Al-Qur'anul Karim ayat-ayatnya disifati sebagai muhkam. Seluruh ayat Allah Azza wa Jalla adalah firman Allah yang sempurna. Tidak ada kekurangannya. Sempurna lafaznya, ungkapan-ungkapannya, demikian pula makna yang terkandung di dalamnya. Berisi rahmah dan barakah dan kemaslahatan bagi orang-orang menjadikannya sebagai pedoman. Wa ma'na dhalika annahu fi ghayatil ihkam wa nihayatil intizam. Dan makna muhkam di dalam ayat ini bahwa ayat tersebut Al-Qur'anul Karim fi ghayatil ihkam, dalam keadaan sangat sempurna dan sangat intizam, sangat sesuai dengan realita, ya, susunan kalimat yang sempurna, keindahan balaghahnya. Fa akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun. Berita-berita Al-Qur'anul Karim seluruhnya adalah kebenaran dan kejujuran. Tidak ada penistaan di dalamnya. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. La tanaqudha fiha wala ikhtilaf. Tidak ada kontradiksi di antara ayat-ayatnya dan tidak ada perselisihan. Wa awamiruhu kulluha khairun wa barakatun wa salah. Dan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla seluruhnya adalah kebaikan, keberkahan dan kemaslahatan. Wa nawahihi muta'alliqatun bisyurur wal adrar wal akhlaq ar-radhilah wal a'mal as-sayyi'ah. Demikian pula larangan-larangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka larangan itu pasti mengandung keburukan, kemudaratan, akhlak yang jelek, amalan-amalan yang buruk. Maka dari sisi ini disebut Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang muhkam, ayat-ayatnya muhkam. Oleh karenanya dalam kaidah syariat yang disebutkan oleh para ulama bahwa apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dalam perintah tersebut pasti memiliki kemaslahatan yang besar. Apakah kemaslahatan itu bersifat murni seluruhnya maslahat atau maslahatnya lebih besar daripada kemudaratan, sehingga kemudaratan ini seakan-akan tidak dianggap sebagai hal yang memudaratkan disebabkan karena maslahat yang besar. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla melarang sesuatu melainkan dalam larangan tersebut pasti mengandung kemudaratan, pasti mengandung keburukan yang Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Apakah keburukan itu murni itu adalah kejelekan, tidak mengandung kebaikan sedikit pun, atau keburukannya lebih besar dari kebaikannya. Sehingga karena begitu besarnya keburukan dan kejahatan yang ditimbulkan, seakan-akan tidak ada kebaikan. Seakan-akan tidak ada kebaikan dan tidak dianggap sebagai satu kebaikan. Ini menjelaskan tentang muhkamnya firman Allah Subhanahu wa taala. Peninjauan yang kedua bahwa Al-Qur'anul Karim itu mutasyabih. Wa wasafahu bi annahu mutasyabihun fi qawlihi min surati Az-Zumar. Dan Allah Azza wa Jalla menyifati Al-Qur'anul Karim itu mutasyabih dalam firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan. Allah Azza wa Jalla yang menurunkan sebaik-baik berita, sebaik-baik bimbingan, yaitu kitab yang kitab ini mutasyabih. Apa makna mutasyabih? Yang ini merupakan sifat dari Al-Qur'an Karim, mutasyabih. Ay mutasyabihan fil husni was sidqi wal haqqi wa wuruduhu aw wuruduhu bil ma'ani nafi'ati al muzakkiyati lil uqul al mutahhirati lil qulub al muslihati lil ahwal. Yang dimaksud mutasyabih di dalam ayat ini adalah ada kemiripan antara satu ayat dengan ayat yang lain, sama serupa dalam hal apa? Dalam hal keindahan ayatnya, dalam hal kejujuran dan kebenaran yang terdapat di dalamnya, dalam hal datangnya ayat-ayat tersebut untuk menjelaskan makna-makna yang akan memberi manfaat, makna-makna yang bermanfaat, yang membersihkan akal-akal manusia, yang menyucikan hati-hati mereka dan akan memperbaiki kondisi dalam kehidupan mereka dunia dan akhirat. Semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu seperti ini keadaannya. Jadi mutasyabih itu artinya serupa dalam hal ini. Sama dalam hal apa? Dalam hal kesempurnaan ayatnya, kejujurannya, kefasihannya, keindahan balaghahnya, kandungan yang terdapat di dalamnya yang berisi makna-makna yang memberi manfaat untuk kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, yang membersihkan akal-akal manusia dan menyucikan hati-hati mereka. Itu makna mutasyabih. Karena di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak ada pertentangan. Di dalam ayat-ayat Allah Azza wa Jalla seluruhnya adalah kebenaran. Maka sama antara satu ayat dengan ayat yang lain dari sisi ini. Meskipun secara kedudukan terkadang disebutkan bahwa sebagian ayat lebih utama dari sebagian ayat yang lain. Sebagian surah itu lebih agung dari surah yang lainnya. Namun semuanya sempurna. Semuanya mulia. Keagungannya dan kemuliaan yang sebagian ayat memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ayat-ayat yang lain, bukan berarti merendahkan kedudukan ayat yang lain, tidak. Seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sempurna, namun ada sebagian ayat, ada sebagian surah yang disebutkan di dalam syariat yang memiliki keutamaan-keutamaan secara khusus. Seperti misalnya ayatul kursi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai a'zamu ayah. Ayat yang paling agung. Disebutkan dalam sahih Imam Muslim. Demikian pula suratul Fatihah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam a'zamu surah. Surah yang paling agung. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Namun secara umum seluruh firman Allah Subhanahu wa taala sempurna. Seluruhnya menjelaskan dengan kejujuran, kebenaran, tidak ada kebatilan, tidak ada kekeliruan di dalamnya. Ini ketika kita mengatakan bahwa Al-Qur'anul Karim ayat-ayatnya seluruhnya mutasyabih. Peninjauan yang ketiga, Al-Qur'an sebagiannya muhkam, sebagian mutasyabih. Apa maksudnya? Kata beliau, wa wasafahu bi anna minhu ayat muhkamat hunna ummul kitab wa ukhar mutasyabihat. Dan Allah Azza wa Jalla menyifati Al-Qur'an Karim bahwa di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang bersifat muhkam, yang itu merupakan induk Al-Kitab, induknya Al-Qur'an Karim. Dan sebagian yang lain ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, orang yang tidak memahami hal ini, dia akan menyangka bahwa ini kontradiksi Al-Qur'an Karim. Di sebagian ayat disebutkan bahwa Al-Qur'an seluruhnya muhkam, sebagian ayat disebutkan Al-Qur'an seluruhnya mutasyabih. Kok disebutkan di sebagian ayat sebagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabih? Padahal masing-masing memiliki makna tersendiri. Nah, apa makna muhkam dan mutasyabih dalam tinjauan yang ketiga? Ketika kita mengatakan sebagian ayat-ayat Allah itu muhkam, sebagiannya apa? Mutasyabih. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-7. Kata beliau, fahuna wasafahu bi anna ba'dahu hakadha wa ba'dahu hakadha. Maka di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyifati sebagian Al-Quran muhkam dan sebagian lagi mutasyabih. Wa anna ahlul ilmi bil kitabi yaruddun al mutasyabiha minhu ila al muhkam fayasiru kulluhu muhkaman. Dan bahwa para ulama yang mereka memahami isi Al-Kitab, mereka mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih tersebut kepada induk Al-Kitab, yaitu ayat-ayat yang muhkam. sehingga pada hakikatnya seluruh ayat-ayat tersebut kembali kepada muhkam. Dan mereka mengatakan kullun min indi rabbina, seluruhnya datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wal rasikhuna fil 'ilm yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan, maka mereka suka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih itu. Tujuannya apa? Untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari penakwilan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Adapun orang-orang yang diberi kekokohan, kemapanan dalam ilmu mereka, maka mereka mengatakan kami beriman. Semua apa yang datang dari Rabb kami, kami mengimani seluruhnya. Dan mereka mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada yang muhkam. Maksudnya apa maksud dari perkataan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mapan ilmunya mereka mengatakan kullu min indi rabbina, kami beriman semuanya datang dari Allah, semua datang dari sisi Rabb kami. Ai wa ma kana min indihi fala tanaqud fi, apabila seluruhnya datang dari sisi Allah azza wajal, maka tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Famashtubiha minhu fi mawdhi' fassarahu al-mawdhi'ul akhar al-muhkam, maka apa yang tersamarkan kandungan ayatnya di satu tempat, di satu ayat, maka telah ditafsirkan di tempat yang lain pada ayat yang lain yang sifatnya muhkam dan jelas. Fahasal al-ilmu wa zala al-ishkal, sehingga dicapailah ilmu dan keyakinan dan hilanglah permasalahan dan problem yang dianggap ada di dalam ayat itu. Lalu apa yang dimaksud pada jenis yang ketiga ini, pada tinjauan yang ketiga, sebagian ayat Al-Quran itu muhkam, sebagian ayat-ayat itu mutasyabih. Yang dimaksud muhkam adalah ayat-ayat yang memiliki kandungan-kandungan yang jelas, yang maknanya jelas, ya, tidak memiliki makna yang lain. Qul huwallahu ahad. Jelas enggak ini? Katakan dialah Allah Subhanahu wa taala ahad. Satu-satunya dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, dialah yang berhak untuk disembah. Allahus Samad. Dia adalah Allah As-Samad, tempat bergantungnya seluruh makhluk kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan anak, Allah tidak memiliki anak. Tidak seperti yang dikatakan oleh kaum Nasara, Yahud, orang-orang musyrikin. Mereka mengatakan Isa itu anak Allah, Uzair itu anak Allah, para malaikat itu adalah putri-putri Allah. Ta'ala Allahu amma yaquluna ulun kabira. Lam yalid. Allah tidak melahirkan seorang anak. Wa lam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas, ya kan? Muhkam. Ya. Tidak bisa dipelintir maknanya ke sana kemari. Jelas. Nah, namun sebagian ayat ada yang bersifat mutasyabih. Apa yang dimaksud mutasyabih di sini? Yang ayat tersebut memiliki makna yang jelas, namun ada kemungkinan mereka membawa makna tersebut kepada makna yang lain yang mereka inginkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'anul Karim, dzikr. Sebenarnya bagi seorang mukmin ayat ini jelas, iya kan? Kami yang dimaksud di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. maknanya juga jelas bahwa Allah Azza wa Jal yang menurunkan Al-Quran Karim. Kata mereka, orang-orang yang sengaja mencari-cari fitnah di tengah-tengah umat, mereka mengatakan bahwa, nih coba perhatikan ayat ini. Sebenarnya di dalam Islam itu ada keyakinan Trinitas. Ini contohnya. Inna, sesungguhnya kami. Tuh kan? Al-Quran saja mengatakan kami. Berarti kan Allah tidak sendirian, ada yang lain. Ini dijadikan alasan oleh kaum Nasara bahwa di dalam Al-Quran itu ada keyakinan Trinitas. Karena Allah tidak sendirian, dia mengatakan kami. Kami berarti ada yang lain. Itulah yang dimaksud, ada anak Allah, kata mereka. Ada Ruhul Kudus. Subhanallah. Ya. Ini namanya apa? Mutasyabih. Mereka memelintir maknanya, mencari penakwilan-penakwilan yang bertentangan dengan kebenaran. Untuk apa? Ibtigha al-fitnah. Sengaja mencari fitnah di tengah-tengah umat. Inilah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan, itu sengaja mencari-cari penakwilan, tujuannya adalah menyebarkan fitnah di tengah-tengah umat melalui ayat-ayat yang mutasyabih, yang maknanya bisa dipelintir ke sana, meskipun sebenarnya bagi seorang mukmin maknanya jelas. Ya. Makanya kata beliau, pada hakikatnya seluruh makna yang terdapat di dalam Al-Quran itu muhkam, karena yang mutasyabih dari ayat-ayat Allah harus dikembalikan kepada muhkam. Harus dikembalikan kepada muhkam. Namun mereka tidak. Nah, ayat-ayat yang seperti inilah itu seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan. Memang bertujuan untuk mencari fitnah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran Karim. Makanya ahlul bid'ah, mereka bisa berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran. Kata para ulama, Al-Quran hammal wujuh. Karena Al-Quran Karim itu bisa dibawa ke sisi yang lain. Menurut keinginan mereka. Menurut hawa nafsu mereka. Ahlul bid'ah. Hampir dari setiap ahlul bid'ah, ketika mereka membenarkan bid'ah mereka dan menyebarkan bid'ahnya, itu berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran Karim. Kelompok khawarij. Pakai dalil, pakai ayat. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Tapi mereka memahami sendiri. Tidak boleh ada orang lain menetapkan hukum. Sehingga ketika akan terjadi perundingan, perdamaian antara dua kelompok bertikai dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, demikian pula Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, mereka yang berunding agar mereka memiliki kata sepakat, berdamai. Diutuslah masing-masing seorang, ya, dari pihak Ali bin Abi Thalib dan dari pihak Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma untuk memperundingkan permasalahan. Kata mereka, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Kalian telah mengangkat seorang hakim selain Allah. Coba. Pemahaman yang dangkal. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka sufahaul ahlam. Ya. Punya akal tapi bodoh. Tidak mampu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Menyangka, ya, mengutus seseorang untuk membicarakan perihal perdamaian yang terjadi di antara dua kelompok yang bertikai dianggap sebagai berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini kedangkalan dalam memahami ayat Allah, sehingga mereka keluar. Mayoritas mereka sebelumnya bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka keluar meninggalkan barisan Ali bin Abi Thalib dan membentuk kelompok sendiri yang kemudian dikenal dengan Khawarij Al-Haruriyah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mendengarkan slogan yang mereka ucapkan bahwa tidak ada hukum kecuali milik Allah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kalimatul haq aradu biha batil. Itu kalimat yang benar, namun mereka memaksudkan kebatilan, yang dengan alasan tersebut mereka mengkafirkan para sahabat. Siapa saja yang bersama Ali radhiyallahu anhu, siapa saja yang bersama Muawiyah radhiyallahu anhu, seluruhnya dikafirkan oleh kelompok Khawarij. Berdalil dengan ayat. Berdalil dengan ayat. Ayat mutasyabih. Demikian pula kelompok yang lainnya. Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, As-Sufiyah, dan yang lainnya. Berdalil dengan ayat. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu hingga datang kepadamu al-yaqin. Kalau kamu sudah sampai kepada tingkatan yaqin, maka tidak ada lagi kewajiban untuk beribadah. Sampai pada tingkat yaqin, ma'rifat. Ya, kalau sudah sampai pada tingkatan ma'rifat, tingkatan hakikat, maka gugur kewajiban-kewajiban. Tidak lagi diwajibkan sholat, tidak lagi diwajibkan berpuasa, tidak lagi diwajibkan untuk mengamalkan syariat. Kenapa? Kamu sudah sampai kepada tingkatan di atas tingkatan para pengikut Nabi. Karena pengikut umat ini ada dua, ada pengikut Nabi, ada pengikut wali. Pengikut wali lebih afdal daripada pengikut Nabi. Pengikut wali ilmunya ilmu batin, ilmu syariah, ilmu ladunni. Pengikut Nabi ilmunya ilmu zahir, ilmu syariat. Sehingga kalau sudah sampai pada tingkatan yakin, sudah tidak ada kewajiban. Ayatnya pakai dalil juga. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hingga datang padamu keyakinan. Padahal yang dimaksud al-yaqin di sini apa? Al-maut, kematian. Mereka pelintir maknanya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral rahimakumullah, ketika ayat-ayat mutasyabih ini dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam, maka selesai masalah. Ya, ada yang tersamarkan, kembalikan kepada yang muhkam. Namun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit, itu sengaja mencari ayat-ayat mutasyabih untuk menolak syariat, untuk menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini jelas bagi kita makna. Ketika kita mengatakan seluruh ayat-ayat Al-Qur'an Karim muhkam, maknanya apa? Muhkam bermakna apa? Hah? Muhkam di sini bermakna apa? Hah? Sempurna. Sempurna. Ayat-ayatnya ya, di puncak kefasihan, kesempurnaan, keindahan balaghah. Demikian pula kandungannya, di dalamnya mengandung kebenaran, kejujuran, tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan di dalamnya. Kemaslahatan, hidayah bagi kaum mukminin. Itu makna muhkam seluruh ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, seluruh Al-Qur'anul Karim adalah mutasyabih. Maknanya mutasyabih apa? Hah? Apa maknanya mutasyabih? Seluruhnya sama antara satu dengan yang lain. Sama dalam hal kesempurnaan, sama dalam hal keindahannya, sama dalam hal kejujurannya, kebenarannya, kemaslahatannya, dan seterusnya. Yang ketiga, sebagian Al-Quran itu muhkam dan sebagiannya lagi apa? Mutasyabih. Apa maksudnya? Muhkam artinya ayat tersebut memiliki makna yang jelas, tidak memiliki kemungkinan yang lain. Makna yang satu. Adapun mutasyabih ya, memiliki ada kemungkinan diarahkan kepada makna yang lain, meskipun maknanya jelas bagi seorang mukmin, tapi ada kemungkinan diarahkan kepada makna yang lain. Yang inilah yang dimanfaatkan oleh ahlu zaygh, orang-orang yang menyimpang, untuk mencari-cari fitnah, mencari-cari pemahaman yang sejalan dengan hawa nafsu mereka, dan meninggalkan untuk mengembalikan ayat-ayat mutasyabih kepada yang muhkam, yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam kesesatan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat ini, beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Fa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaikal ladzina sammahumullah fahdharuhum." Apabila engkau melihat ada orang yang suka mencari ayat-ayat yang mutasyabihah, ya, selalu mencari ayat mutasyabih, tidak mengembalikannya kepada yang muhkam, maka mereka itulah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, orang-orang yang terdapat penyimpangan di dalam hati-hati mereka, fahdharuhum, hati-hatilah kalian terhadap mereka. Lalu kata beliau, wa li hadzal naw'i amthilah, dan jenis ini ya, ada beberapa permisalan. Di antaranya, ma taqaddama min al-ikhbar bi annahu ala kulli syai'in qadir wa anna ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun wa annahu yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Apa yang telah kita sebutkan sebelumnya, berita-berita dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang muhkam, yang menjelaskan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini jelas muhkam, ya kan? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. La mu'aqqibal hukmi. Dan bahwa Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, Allah yang menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Hidayah dan kesesatan seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat muhkam, jelas maknanya. Fa idza ishtabahat ala man dhanna bihi khilaf al-hikmah wa anna hidayatahu wa idlalahu yakunu juzafan li ghairi sababin fa idza ishtabahta ala man dhanna bihi khilaf al-hikmah wa anna hidayatahu wa idlalahu yakunu juzafan li ghairi sababin waddahta hadha al-itlaq waddahat hadha al-itlaq al-ayat al-ukhra ad-dalla ala anna hidayatahu laha asbab yaf'aluha al-'abdu wa yattasifu biha. Nah, kata beliau, fa idza ishtabahat, apabila ada ayat-ayat yang tersamarkan, ya, ada ayat-ayat yang tersamarkan, ala man dhanna bi khilaf al-hikmah, bagi orang-orang yang menyangka bahwa tidak ada hikmah dalam apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah ketika memberi hidayah kepada seorang dan menyesatkan yang lain, ya, itu kehendak Allah murni tanpa ada hikmah tertentu. Tanpa ada hikmah tertentu. Ya begitu saja Allah ingin melakukan. Jadi mereka hendak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala seperti manusia, sebagian mereka ketika melakukan perbuatan, perbuatan yang tidak ada tujuan. Ya. Perbuatan yang tidak tujuannya. Dia di rumahnya misalnya menghambur, ya, ambil batu, lempar kaca rumah, tendang ini, tendang itu. Ketika ditanya, kamu kenapa melakukan semua ini? Ya, sekedar anu saja, ya, sekedar tidak ada tujuan, iseng, ya, iseng. Kamu kok kenapa melakukan perbuatan? Iseng aja. Mereka menganggap, ya, karena ada sebagian dari ahli bid'ah seperti kaum Mu'tazilah, mereka menyangka bahwa Allah Azza wa Jal menetapkan sesuatu itu tidak berdasarkan hikmah. Tidak ada hikmah di balik itu. Mereka menafikan hikmah dari apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Ahlus Sunnah meyakini bahwa di antara nama Allah Azza wa Jalla Al-Hakim, yang maha hikmah terhadap segala ketetapannya dan segala perbuatannya. Sehingga mereka meyakini bahwa tidaklah Allah Azza wa Jalla menetapkan sesuatu, menciptakan sesuatu, menakdirkan sesuatu, melainkan di balik itu semua ada hikmah yang Allah Azza wa Jalla kehendaki, baik kita mengetahui atau kita tidak mengetahuinya. Allah Maha mengetahui tentang apa yang lebih maslahat untuk hambanya. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada sebagian manusia dan menyesatkan sebagian yang lainnya, itu Allah Azza wa Jalla menetapkannya berdasarkan hikmah yang Allah Maha mengetahui. Di antara hikmahnya, Allah Azza wa Jalla menciptakan neraka. Kalau seandainya tidak ada syaitan, kalau tidak ada setan, berarti tidak ada yang digoda. Sehingga seluruh manusia mukmin. Kalau begitu, untuk apa Allah Azza wa Jalla menciptakan neraka? Kosong, tidak ada penghuni, sia-sia. Iya kan? Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama minal jinnati wal nasi ajma'in. Kalau kami berkehendak, kami jadikan setiap jiwa itu dapat hidayah, kami akan menjadikan semua manusia itu mukmin apabila kami menginginkan. Tidak ada yang bisa menolak hukum Allah, namun kami menghendaki. Sudah menjadi ketetapan dari kami, saya akan mengisi jahannam itu dari kalangan jin dan manusia. Sehingga ada yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada si fulan dan menyesatkan si allan, itu berdasarkan hikmah yang Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Ahlul bid'ah mengingkari itu. Mereka menganggap bahwa Allah memberi hidayah kepada si fulan, menyesatkan si allan, yaitu tidak ada tujuan. Ya. Allah melakukannya juzafan. Ya. Juzafan itu ya apa ya terjemahannya? Iseng atau artinya tidak ada hikmah di balik itu, tidak ada sebab. Sekedar Allah ingin melakukan. Ya. Maka ketika ada dari kalangan ahlul bid'ah berdalil dengan ayat-ayat yang mutasyabih, maka engkau jelaskan, terangkan kepadanya bahwa di sana ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada seorang karena ada sebab-sebab yang Allah kehendaki, dan ada sebab-sebab yang dilakukan oleh seorang hamba yang ketika dia melakukannya dan dia telah memiliki sifat itu, maka dia pun mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jalur-jalurnya. Seperti firman Allah Azza wa Jal dalam suratul Ma'idah, yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulas salam. Allah Azza wa Jal memberi hidayah kepada siapa yang mengikuti jalan-jalan keridhaannya, maka Allah akan membimbingnya menuju kepada jalan-jalan keselamatan. Jadi ada sebab sehingga Allah memberikan hidayah kepada seorang. Wa anna idlalahu li 'abdihi lahu asbabun min al-'abd. Demikian pula disesatkannya seorang hamba itu karena ada sebab-sebab yang dilakukan oleh hamba itu. Bukan hanya sebab Allah ingin menyesatkan dia, enggak, ada sebab yang dia lakukan. Wa huwa tawallihi lisyaitan, yaitu ketika dia bersikap loyal kepada syaitan, condongnya kepada syaitan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam suratul A'raf ayat yang ke-30, fariqan hada وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. Ada sekelompok yang Allah beri hidayah, ada sekelompok manusia yang berhak mereka mendapatkan kesesatan disebabkan karena mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai wali-wali mereka dari selain Allah. Demikian pula dalam surah As-Saff ayat 5. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka menyimpang, ketika mereka sesat, maka Allah simpangkan hati-hati mereka sehingga mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebab. Demikian pula ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan takdir. Yang permasalahan ini menyebabkan menyimpangnya dua kelompok. Disebabkan karena mereka tidak mampu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala antara sebagian dengan sebagian yang lain. Mereka hanya mengambil sebagian ayat dari satu sisi lalu tidak beramal dengan ayat yang lain dari sisi yang lain. Dua kelompok yang sesat dalam hal memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama Al-Qadariyah. Al-Qadariyah, kelompok pengingkar takdir. Mereka menganggap bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mengetahui apa nasib seorang hamba, apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba kecuali setelah hamba itu melakukan perbuatannya. Jadi mereka menuduh ilmu Allah Subhanahu wa taala itu kurang karena mereka meyakini bahwa Allah tidak mengetahui si fulan ini apakah dia nanti dapat hidayah, apakah dia menjadi orang yang saleh ataukah dia menjadi orang yang saleh, yang buruk. Kata mereka, Allah tidak tahu. Allah tidak tahu apa yang dilakukan oleh seorang hamba sampai hamba itu melakukannya sendiri. Dari situlah mereka mengatakan bahwa manusia, hamba-hamba ini menciptakan perbuatannya sendiri. Allah tidak ikut campur. Allah hanya menciptakan manusia. Tapi manusia itu yang menciptakan perbuatan dan amalan mereka sendiri. Itu kelompok Al-Qadariyah, Al-Mu'tazilah dan yang sepaham dengan mereka. Dari sisi yang lain kelompok Al-Jabriyah. Al-Jabriyah ini kelompok yang pasrah kepada takdir. Pasrah kepada takdir. Bagi mereka manusia ini tidak punya pilihan dalam menentukan nasibnya. Manusia ini ya, ibaratnya seperti orang mati yang dimandikan oleh tukang mandinya. Mau dibalik, maka dia ikut aja. Dia tidak punya ikhtiar, tidak punya pilihan untuk menentukan sikapnya. Kemana dia? Apa yang akan diamalkan? Tidak. Jadi kalau seorang itu melakukan amalan saleh itu sudah ditakdirkan oleh Allah dan dia tidak punya pilihan. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang itu melakukan perbuatan dosa, dia berzina, ya itu sudah menjadi ketetapan Allah. Allah sudah menakdirkan, ya Allah sudah menakdirkan. Hamba itu tidak punya pilihan, mau apa lagi, sudah ditakdirkan. Jadi dia berzina, dia mencuri, dia melakukan berbagai macam perbuatan kemaksiatan. Mereka mengatakan hamba itu tidak punya pilihan. Itu dipaksa oleh Allah untuk melakukan. Majbur. Dua kelompok yang kedua-duanya menyimpang. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini apa? Ahlus sunnah meyakini bahwa iman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman yang harus diyakini oleh setiap mukmin, bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi bagaimanapun bentuk kejadian itu. Innallaha ya'lam wa yuqaddiru ma kana wa ma huwa kainu wa ma yakunu law kana kaifa yakun. Namun bukan berarti manusia ini tidak punya ikhtiar. Manusia punya pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin silakan dia mukmin. Silakan mau beriman silakan. Siapa yang ingin silakan dia kafir. Berarti kan ada ikhtiar. Wa ma tasyauna illa yasha Allah. Dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu melainkan itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu punya pilihan. Dan ini merupakan hal yang tidak bisa diingkari bahkan secara akal. Ya. Kita ini kan diberi akal oleh manusia, iya kan? Dan kita menyadari apa yang akan kita lakukan. Saya akan tidur, saya akan berdiri, saya akan berjalan, saya akan sholat, saya akan beristirahat dan seterusnya. Kita meyakini, kita menyadari bahwa kita ini punya pilihan. Kamu pilih A atau B? Oh, saya pilih B. Kamu punya pilihan. Mau nikah? Kamu pasti melakukan seleksi. Oh, saya pilih si fulana. Iya kan? Ada pilihan. Kedua-duanya tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Manusia diberi pilihan, namun pada hakikatnya apa yang akan dilakukan oleh manusia itu semua tidak ada satupun yang meleset dan menyelisihi apa yang telah menjadi ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Ini yang tidak dipahami oleh kelompok Qadariyah. Qadariyah mengingkari takdir. Ya. Apa alasan mereka? Karena kalau manusia itu perbuatan-perbuatannya telah ditakdirkan oleh Allah. Misalnya Allah menakdirkan orang ini jadi kafir. Lalu Allah masukkan dia ke dalam neraka. Berarti kan tidak adil. Kenapa ada yang ditakdirkan mukmin, ada yang ditakdirkan kafir. Lalu yang kafir ini disiksa, dimasukkan dalam neraka. Berarti kan tidak adil. Sementara Allah itu maha adil. Berarti ya, pakai akal-akalan. Akalnya jalan. Padahal gak jalan sebenarnya. Ya, dia menggunakan akalnya, tapi akalnya tumpul. Ya, ingin selamat dari tuduhan mereka kepada Allah bahwa Allah itu tidak adil, tapi akhirnya jatuh ke dalam penyelisihan terhadap prinsip dari prinsip-prinsip iman, yaitu keimanan kepada takdir Allah. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat itu juga diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka ingkari. Kelompok Jabriyah mereka melihat dari sisi yang lain, melihat ayat-ayat tentang kewajiban beriman pada takdir. Maka kita beriman pada takdir. Semua sudah ditetapkan oleh Allah. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat yang di situ menjelaskan bahwa manusia ini diberi pilihan. Mereka ingkari. Kita sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena kita sudah ditakdirkan, apapun yang kita amalkan sudah ditakdirkan oleh Allah, maka manusia ini tidak mampu berbuat apa-apa. Manusia tidak punya pilihan, kata mereka. Sehingga walaupun dia berbuat maksiat, itu sudah menjadi ketetapan Allah. Manusia tidak punya pilihan. Sehingga mereka mengatakan, karena manusia tidak punya pilihan, maka segala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik. Jadi walaupun orang melakukan perbuatan zina dan maksiat yang lainnya, bagi mereka itu adalah kebaikan. Makanya ada seorang sepasang suami istri, dua-duanya berpaham Jabriyah, pasrah kepada takdir. Satu ketika suaminya ini mendapati istrinya melakukan selingkuh dengan laki-laki yang lain. Marah luar biasa suaminya. Melihat perbuatan istrinya. Lakukan perbuatan zina. Maka ketika dia hendak menghukumnya. Dia ingin menghukumnya karena dia emosi, dia marah. Dia mendatangi istrinya. Maka istrinya mengatakan, wahai suamiku, apakah engkau hendak menghukum aku terhadap sesuatu yang Allah telah menakdirkan aku melakukan hal ini? Aku melakukan karena takdir Allah. Nah, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya tidak punya pilihan. Saya ini tidak punya pilihan. Ditakdirkan oleh Allah. Seketika itu suaminya sadar. Alhamdulillah. Sadar katanya suaminya. Nah. Ketika ada seorang mencuri di masa Amirul Mukminin Al-Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, dia mencuri. Maka Umar bin Khattab memerintahkan untuk segera dipotong tangannya. Dia sempat berhujjah di hadapan Al-Khalifah Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, innama saraqtu biqadarillah." Aku mencuri karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Kata Umar radhiyallahu taala, dan saya memotong tanganmu juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya potong tanganmu juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi tidak boleh seorang berdalil dengan takdir dalam hal berbuat kemaksiatan. Jadi perbolehkan. Ini termasuk keyakinan kaum jahiliyah dahulu. Apa yang menyebabkan mereka menyimpang? Karena ini, mereka menggunakan ayat-ayat, sebagian ayat-ayat mutasyabihat, lalu kemudian meninggalkan ayat-ayat yang lain. Padahal setiap ayat itu kan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, namun kita meyakini bahwa manusia itu punya pilihan. Kita diberi pilihan, ingin kebaikan atau keburukan, kita bisa memilih. Ya. Kita bisa memilih. Kita harus punya usaha untuk mengarah kepada kebaikan itu. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk berjalan di atas kebaikan, di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ini yang beliau terangkan, dan saya kira sampai di sini ikhwan yang kita jelaskan dari kaidah yang ke-20 ini. Dan ini adalah pembahasan yang terakhir, kita sampai kepada kaidah yang ke-20 dari kitab Al-Qawaidul Fisan, dan kita masih tersisa 2 hari insyaallah. Besok hari Rabu. Oh, masih Selasa. Hah? Rabu, besok. Rabu, Kamis, 2 hari. Insyaallah kita ingin menjelaskan secara ringkas tentang hukum-hukum seputar salatul Id. Insyaallah taala. Semoga memberi manfaat. Doa akhir da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.